الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال رحمه الله: لم ذكر الله منته على هذه الأمة الذين ابتأث فيهم النبي الأمي وما خصهم الله به من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحد، وهم الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين والآخرين حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار المتقدمون. تكلى الله menyebutkan minnahnya anugerahnya terhadap umat ini yang diutus di tengah mereka seorang nabi ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan tatkala Allah sebutkan kekhususan yang Allah khususkan mereka dengannya berupa keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan yang tidak seorang pun bisa meraih atau bisa menyusul mereka, menandingi mereka dalam hal itu. Padahal mereka adalah umat ummiyah. Ya, yang mereka ini telah melampaui atau telah mendahului orang-orang yang pertama dan yang akan datang, hatta ahlul kitab, sampai ahlul kitab. Ya, mereka juga di atas ahlul kitab. Alladzina yaz'umuna annahumul ulama ar-rabbaniyun. Ya, ahlul kitab ini mengangkah bahwa diri mereka adalah ulama rabbani dan ahbar mutaqaddimun, orang-orang yang berilmu sudah semenjak dahulu. Al-Ahbar jama' dari Hibr. Dan ini penamaan untuk ulama mereka. Iya. Maka tatkala Allah menyebutkan hal tersebut, dzakara anna alladziina hammalahumullahu at-taurata minal yahud wa kana an-nasara wa amarahum an yata'allamuha wa ya'malu bima fiha. Maka Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang Allah bebankan kepada mereka dengan Taurat dari kalangan Yahudi, demikian pula Nasara, wa amarahum an yata'allamuha, dan Allah memerintah mereka untuk mempelajarinya, wa ya'malu bima fiha, dan beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya, wa annakum lam yahmiluha wa lam yakumu bima humilu bihi, dan Allah kabarkan bahwa mereka tatkala diperintah untuk menyandang Taurat mereka tidak menyandangnya, maksudnya tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya, dan mereka tidak menegakkan apa yang mereka diperintah dengannya. Ya, annahum la fadilata lahum. Nah, sungguhnya tidak ada keutamaan untuk mereka. Tidak ada keutamaan untuk mereka. Jadi ini keadaan ahlul kitab yang mereka menyangka bahwa diri mereka lebih daripada yang lainnya. Maka Allah setelah menyebutkan keutamaan umat ini, padahal mereka umat ummiyah, mereka lebih diutamakan, lebih dimuliakan di atas seluruh yang datang sebelum mereka dan yang datang setelahnya. Maka Allah sebutkan, Allah menyinggung di sini ahlul kitab, secara khusus orang-orang Yahudi Dan mereka menyangka bahwa dirinya yang paling berilmu, yang paling baik. Iya. Maka Allah sebutkan bahwa ilmu yang mereka miliki itu tidak ada keutamanya tatkala mereka tidak beramal dengannya. Wa inna masalakum kamatsalil himar. Dan sungguhnya perumpamaan mereka seperti perumpamaan himar, keledai. Alladhi yahmilu fawqa dhahrihi asfara min kutubil ilm. Seperti keledai yang menyandang di atas punggungnya asfar. Asfar jama' dari sifar. Sifar itu buku yang besar, kitab al-kabir. Ya. Dia menyandang beberapa buku besar dari buku ilmu. Himarinya menyandang buku di atasnya. Fahal yastatidu dhalikal himar min tilkal kutub allati fawqa dhahriha. Apakah himar ini mengambil istifadah, mengambil manfaat dari buku-buku yang dia sandang di atas punggungnya? Wahal yulhaqu bihi fadilatun, wahal yulhaqu bihi fadilatun bisababi dhalika. Apakah himar ini mendapatkan keutamaan hanya dikarenakan dia menyandang buku di atasnya? Am habbuhu minha hamluha faqat. Ataukah bagiannya hanya sekedar menyandangnya? Ya. Tentunya himar yang membawa buku di atasnya tidak ada fadilahnya, tidak ada keutamanya. Kan cuma dibebani saja. Ya, hanya sekedar menyandangnya. Kata beliau, fahada matalu ulama il yahud. Maka ini perumpamaan ulama orang-orang Yahudi. Alladzina lam ya'malu bima fit Taurah. Yang mereka ini tidak beramal dengan apa yang terkandung dalam Taurah. Alladzi min ajallihi wa a'zamihi al-amr biittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam Taurah perintah yang paling utamanya, paling baiknya, paling agungnya adalah perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bisyarati bihi, dan memberi kabar gembira dengannya. Wal iman bima jaa bihi minal Qur'an, dan mengimani apa yang datang padanya atau apa yang ada pada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Ya. Fahal istafada min hadha? Fahal istafada man hadha wasfuhu min at-Taurah? Apakah orang seperti ini sifatnya mengambil istifadah dari Taurah? Illa al-khayba wal khusran wa iqamat al-hujjah alayhi. Tidak ada istifadah kecuali dia hanya mendapatkan khaybah, kebinasaan, khusran, kerugian, dan ditegakkan hujjah atasnya. Ya, sebab mereka mengetahui Alkitab, namun mereka tidak beramal dengannya. Ini artinya telah tegak hujjah di atasnya, tidak ada lagi alasan pada hari kiamat. Tidak ada alasan telah sampai kepada Rasul. Datang Rasul namun kami tidak mendengar. Kami tidak mengetahui. Tidak ada alasan. Mereka tahu. Nah. Fahadal masalil mutabiqun li ahwalihim. Maka ini perumpamaan sangat cocok dengan keadaan mereka. Ya, masalul ladzina humilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan sangat cocok untuk keadaan mereka dan sangat cocok kepada siapa yang berilmu dan tidak beramal dengan ilmunya. Nah. Bisa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Maka sejelek-jelek kaum yang mendustakan, sejelek-jelek kaum adalah yang mendustakan ayat-ayat Allah. Iya. Sejelek-jelek perumpamaan kaum adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ad-dallati ala sidqi rasulina wa sidqi ma jaa bih, yang menunjukkan akan kebenaran Rasul kami dan kebenaran atau kejujuran apa yang dia bawa. Wallahu la yahdi al-qaum adh-dhalimin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Ai la yurshiduhum ila masarihihim ma dama adh-dhulmu lahum wasfan wal inadu lahum na'tan, yaitu mereka tidak akan diberi petunjuk kepada maslahat mereka sepanjang sifat mereka adalah kezaliman, sepanjang penentangan adalah ciri mereka. Wa min dhulmil yahudi wa inadihim, dan dari kezaliman yahudi dan penentangan mereka, annakum ya'lamuna annakum ala batil. Ya. Baik, akan disebutkan bentuk penentangan mereka setelahnya. Jelas di sini, wallahu la yahdi adh-dhalimin, semua jenis zalim, dan tentunya secara khusus sebab ayat ini masuk kepada orang-orang Yahudi, mereka masuk di dalamnya dukhulan awwalian. Iya. Kemudian disebutkan di antara bentuk kezaliman orang-orang Yahudi dan inatnya mereka. Kata Sayyidu, wa min dhulmil yahud wa inadihim annahum ya'lamun annahum batil, annahum ala batil. Dari kezaliman Yahudi dan keras kepala mereka, penentangan mereka, mereka mengetahui bahwa diri mereka di atas kebatilan. Wa yaz'umuna annahum ala haq, padahal mereka menyangka bahwa mereka di atas al-haq. Wa annahum awliya'u wa awliya'ullahi min dunin nas, bahwa mereka adalah wali-wali Allah sebagai manusia. Iya. Nah, sudah mereka tahu dirinya batil, di atas kebatilan, bersama dengan itu mereka menyangka bahwa dirinya adalah wali-wali Allah. Walihada amara Allahu rasulahu an yaqulu lahum, karena itu Allah memerintah Rasulnya untuk berucap kepada mereka, in kuntum sadiqina fi za'mikum annakum ala al-haq, kalau memang kalian benar dalam sangkaan kalian bahwa kalian di atas hak, wa awliya'u lillahi, dan kalian adalah wali-wali Allah, fatamannau al-maut, maka berangan-anganlah kalian untuk mati, terharapkanlah kalian untuk mati, berharaplah untuk mati. Nah, jadi sini Allah perintah untuk menantang orang-orang Yahudi. Kalau memang kalian benar-benar jujur, benar-benar kalian di atas al-haq dalam pengakuan kalian bahwa kalian adalah wali-wali Allah, hanya kalian yang di atas kebenaran, ya sekarang harapkanlah, berharaplah kalian mati. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dan lain-lainnya bahwa ini adalah mubahala, ya. Allah memerintah nabinya untuk melakukan mubahala dengan orang-orang Yahudi dalam hal ini. Nah, menantang mereka dalam hal ini. Jadi disebutkan di ayat di surah Al-Baqarah, ya. Qul in kanat lakum ad-darul akhirah, qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inna Allahi khalisatan min dunin nas, fatamannau al-mauta in kuntum sadiqin, wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, wallahu alimul zalimin. Katakanlah, kalau memang milik kalian kehidupan negeri akhirat murni untuk kalian, ya, tidak ada manusia yang mengganggu gugat kalian dalam hal itu, maka berharaplah kalian mati kalau memang kalian benar, kalau kalian memang benar dalam pengakuan kalian. Kemudian Allah terangkan, walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka sama sekali tidak akan bisa berangan-angan dengannya karena apa-apa yang mereka telah lakukan. Mereka tahu mereka banyak berbuat dosa, banyak mentahrif ayat-ayat Allah, menggantinya, berbuat maksiat, berbuat bid'ah. Mereka tahu seluruh hal itu dan mereka takut untuk mengharapkan kematian. Ya, ini maknanya. Dan ini tantangan mubahlah untuk orang-orang Yahudi dalam Al-Quran. Untuk orang-orang Nasara gimana? Ayatnya Surah Al-Imran, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَبْأُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Ya, siapa yang mendebat kamu setelah tegak atas kalian hujjah atasnya, setelah tegak atasnya hujjah, maka katakanlah, kemarilah kalian, kita kumpulkan anak-anak kita dan anak-anak kalian, istri-istri kita dan istri-istri kalian, jiwa-jiwa kita dan jiwa-jiwa kalian, kemudian kita melakukan mubahala. Ya, lanat Allah bagi siapa yang berdusta. Ini mubahala terhadap orang-orang Nasara. Dan mubahala terhadap orang-orang musyrikin sebutkan dalam firman-Nya di surah Maryam, kul man kana fi dhalala falyamdul lahu ar-rahmanu madda. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di tafsir ayat ini. Iya. Kata Sayyidu, hadha amrun khafif, fatamannau al-maut, berharaplah kalian mati. Ini perkara yang ringan. Fa'innahum law alimu annakum ala haq lama tawakafu an hadha at-tahaddi alladhi ja'alahu Allahu dalilan ala sidqihim in tamannahu wa kadhibihim in lam yatamannahu. Iya. Ini perintah ringan. Sebab andai kata mereka mengetahui bahwa diri mereka di atas al-haq, mereka tidak mungkin tawakuf. Ya, tidak mungkin mereka berhenti pasti mereka akan jalan melakukan, menjalani atau menyambut tantangan ini. Ya Allah telah menjadikan tantangan ini sebagai dalil, sebagai alamat, sebagai kejelasan yang menunjukkan kebenaran mereka kalau memang benar mereka melakukan tamani itu, berharap kematian. Dan juga Allah menjadikan ini sebagai dalil, sebagai kedustaan mereka kalau mereka tidak mengharapkannya. Ya, kalau mereka tidak mengharap kematian. Walamma lam yaqa minkum mal i'lan lahum bidzalika ulima annahum alimuna bibatlani ma hum alaihi wa fasadihi. Ya. Tatkala tidak terjadi di antara mereka sesuatu apapun, mereka tidak pernah mengumumkan atau menyambut kematian, memohon kepada Allah. Ya. Padahal telah diumumkan pada mereka tantangan ini. Dan kalau mereka tidak melakukannya, maka itu diketahuilah bahwa mereka ini sebenarnya mengetahui kebatilan mereka dan kerusakan mereka. Walihada qala, karena itu Allah Ta'ala berfirman, wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka tidak akan mengharap kematian itu selama-lamanya disebabkan karena apa yang mereka telah lakukan. Apa yang mereka telah lakukan? Minad dunubi wal ma'asi, dari dosa-dosa dan maksiat. Allati yastawhishuna minal mauti min ajliha, yang mereka ini sangat khawatir sekali dari mati ya, karena dosa dan maksiat mereka. Ya. Dan banyak lagi, bukan hanya sekedar dosa dan maksiat, bid'ah, kekufuran, tahrif kitab Allah, tahriful ayat, ya, tahriful kalim an mawadi'ihi, ya. Kemudian membunuh para anbiya dan lain-lainnya dari perbuatan mereka terlalu banyak, ya. Maka dosa-dosa mereka ini menyebabkan mereka tidak berani sama sekali untuk mengharap kematian. Wallahu alimun bidh-dhalimin, dan Allah Maha mengetahui siapa yang zalim. Fala yumkin an yakhfa alayhi min dhulmihim syai, tidak mungkin luput terhadap Allah kezaliman mereka sama sesuatu pun. Hada, ya, nah, demikian ayat ini. Ini semuanya tantangan, dan Allah Maha mengetahui siapa yang zalim. Ya, kemudian mereka sendiri, walaupun mereka khawatir untuk mati, takut untuk mati, namun Allah Subhanahu wa Taala menegaskan dalam ayat, Qul innal mauta alladhina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menjumpai kalian. Kemudian kata Sayyidi hada wa in kanu la yatamannawna al maut bima qaddamat aydihim wa yafirruna minhu ghayat al firar fa inna dhalika la yunjihim. Ini walaupun mereka tidak berani untuk mengharap kematian karena dosa-dosa mereka, dan mereka lari dari kematian itu, ya, dengan sebenar-benarnya, maka hal tersebut tidaklah menyelamatkan mereka. Balla budda yulaqihum al maut alladhi qad hatamahu Allahu 'ala al-ibari wa katabahu 'alaihim. Bahkan mereka harus menjumpai kematian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan kematian ini atas segenap hamba, dan Allah telah tuliskan atas mereka. Nah, aynama takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyadah. Di mana kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Iya. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Summa ba'da al-maut istikmalul ajal. Ya, kemudian setelah kematian adalah penyempurnaan ajal. Yuraddul khalq kulluhum ila yawmil qiyamah ila alim al-ghaib wa syahadah. Seluruh makhluk dikembalikan pada hari kiamat kepada Allah yang alim al-ghaib wa syahadah, yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Maka Allah mengabarkan kepada mereka apa yang mereka lakukan, min khairin wa syarrin wa qalilin wa kathir. Ya, kebaikan maupun kejelekan, yang sedikit maupun yang banyak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabarkan kepada mereka seluruhnya. Ya, akan dihisab segala sesuatu itu. Nah. Ya, Hanat. Assalamualaikum.